السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين صلى الله عليه وسلم، كتر جدك كجيا كتاب شرح السنة oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah dengan syarahnya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, dan sedikit tambahan dari apa yang kita dapatkan dari syarahnya Syekh Rabi' hafizahullah. Sampai kita pada ucapan muallif rahimahullah, wal Qur'anu kalamullah wa tanziluhu wa nuruhu wa laysa makhluqan لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما والمراء فيه كفر. بركات مؤلف وهو الإمام البربهاري رحمه الله bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah yang diturunkan oleh Allah, yang merupakan cahaya dari Allah dan bukan makhluk. Karena Al-Quran dari Allah SWT, maka apa yang dari Allah maka dia bukan makhluk. Wahakadha, dan demikianlah dikatakan oleh Malik bin Anas, dikatakan pula oleh Ahmad bin Hanbal, dan dari para fuqaha yang sebelum mereka, dan juga dari mereka-mereka yang setelahnya. Wal mira'u fihi kufrun, dan memperbentangkannya atau memperdebatkannya, yakni menentangnya, merupakan kufrun, kekufuran. Qul inna a'udzubikumullah. Walaupun pernah kita bahas dari kitab Aqidatul Salaf Ashabul Hadis, paling tidak kita mengetahui bahwa apa yang dibahas oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah ternyata sama dengan apa yang dibahas oleh Imam Al-Barbahari, walaupun dia Hambali. Yang tadi Syafi'i, yang ini Hambali. Ternyata kita lihat sekarang apa yang dibahas oleh beliau tentang Quran, ternyata sama. Bahwa Al-Quran kalamullah. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, qawluhu wal Qur'anu kalamullah wa tanziluhu wa nuruhu wa laysa bimakhluq, kata beliau, min i'tiqadi ahli sunnah, diantara keyakinan ahli sunnah wal jamaah, bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah. Takallama bihi haqiqatan, Allah benar-benar bicara, dan pembicaraannya itu diantaranya adalah Al-Quran. Dan ucapan Allah, sami'ahu minhu Jibril, didengar dan dipahami oleh malaikatnya yang paling mulia, yaitu Jibril alaihissalam. Wa nazala bihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian diturunkan oleh Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah berbicara, ucapan Allah didengar oleh Jibril dan disampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Jibril? Ucapan Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerima dari Jibril. Menerima apa? Menerima ucapan Allah. Dan Rasulullah SAW menyampaikannya kepada ummah, kepada manusia. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Ucapan Allah. Maka ketika ada yang menghalangi, ketika ada yang menentangnya dari kufar Quraisy, musyrikin, maka Rasulullah SAW menyatakan, atamna'uni an uballigha kalam Rabbi, fi riwayatun sahiha, dalam riwayat yang sahih dikatakan, atamna'uni an uballigha kalam Rabbi, apakah kalian menghalangiku untuk menyampaikan kalam Rabbi, menyampaikan ucapan Rabbku. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, berarti ketika Allah berbicara itu ucapan Allah, ketika disampaikan oleh Jibril itu juga ucapan Allah, ketika diterima oleh Nabi Muhammad SAW itu juga ucapan Allah, ketika disampaikan pada umatnya, maka apa yang dipegang oleh umatnya, yang didengar oleh umatnya dari Rasulullah, juga ucapan Allah. Dan kemudian dibaca oleh kaum muslimin. Apa yang mereka baca? Tetap ucapan Allah. Maka dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, hadihi aqidatun lam yukhalif fiha ahadun min ahli sa'irina ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah aqidah, keyakinan yang tidak diperselisihkan. Tidak ada perbedaan di antara seorang pun dari mereka-mereka yang berjalan di jalan sunnah, dari mereka-mereka yang berjalan di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, enggak ada perbedaan. Silakan sebutkan ulama ahlunas siapapun, satu ulama ahlusunnah, enggak ada yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Apakah dari ulama Syafi'iyah ataupun dari ulama Hanabilah ataupun Malikiyah yang disebut ucapan Malik bin Anas di sini, ataupun yang kita bahas di hari Ahad, ulama dari kalangan Hanafiyah, yaitu kitab Syarah Aqidah Tahawiyah oleh Ibn Abdul Izz al-Hanafi, ketika berbicara ucapan Allah sama, bahwa Al-Quran kalamullah, la yukhalif fiha ahadun, enggak ada yang menyelisihinya seorang pun dari kalangan ahli sunnah, dari semua madhab-madhab mereka. Innama khalafa fiha ahlul dalal, yang menyelisihi akidah ini hanya kelompok-kelompok sesat dari kalangan Jahmiyah, pengikut Jahm ibn Safwan, dan juga bibit-bibit Jahmiyah, piyiknya Jahmiyah atau piyik, anak ayam masih kecil disebut dengan Afrah. Afrah Jahmiyah, yaitu Mu'tazilah. Karena bin Azza, kalau Mu'tazilah itu, kalau berlanjut-berlanjut jadi Jahmiyah. Karena dia seperti Afrah, seperti bibit-bibit dari Jahmiyah. Dan juga Az-Zaidiyah, aliran-aliran sempalan dari sempalan Syiah, ada disebut dengan Zaidiyah. Ternyata sama, meyakini bahwa Quran makhluk, bukan kalam Allah. Dan juga Syiahnya secara umum, kaum Syiah Rafidhah, yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Ahlul Bait, pencinta Ahlul Bait, wa kadzabu wa aymullah, mereka berdusta demi Allah. Mereka justru penentang Ahlul Bait, penentang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka juga meyakini bahwa Quran makhluk, menyelisihi seluruh ahli sunnah. Kullu haula akhadhu 'anil Jahmiyah. Mereka itu semua mengambil keyakinan batil tadi dari Jahmiyah. Akhadhu 'anil Jahmiyah hadhihi al-mas'alah, masalah yang sedang kita bahas ini, mereka justru mengambilnya dari Jahmiyah. Syiah, Mu'tazilah, Zaidiyah, termasuk Khawarij. Taba'ahum al-Khawarij. Ternyata Khawarij dalam masalah akidah tentang asma dan sifat, ternyata mereka meyakini pula bahwa Allah tidak berbicara dan mengatakan bahwa Quran itu makhluk, bukan ucapan Allah. Dan diantara pecahan-pecahan dari pecahan Khawarij ada yang disebut dengan al-Ibadiyah. Lihat kata Syekh Shalal Fauzan. Wa kadzalika al-Ibadiyah. Demikian pula kelompok aliran Ibadiyah, atau dibaca juga dengan Abadiyah. Sama. Meyakini Quran bukan ucapan Allah tetapi makhluk. Qul inna a'udzu billah. Sudah kita kenal Jahmiyah, Mu'tazilah, Zaidiyah dan Syiah. Tinggal Ibadiyah. Kelompok apa itu Ibadiyah? Kelompok yang masih awet sampai hari ini. Pecahan dari pecahan-pecahan Khawarij, hanya perbedaannya mereka tidak mengangkat senjata, mereka tidak memerangi, mereka tidak agresif, mereka memiliki toleran pada kelompok lain, dan mereka hanya berkata dengan keyakinan pada diri mereka bahwa menurut saya bahwasannya orang yang berbuat dosa itu kafir, kekal dalam neraka. Titik. Yani hanya nabariyan wa atiqadiyan, keyakinan mereka dan teori mereka, tetapi tidak melanjutkan dengan kalimat berarti halal darahnya, berarti harus kita perangi, tidak ada. Qanibina a'azakumullah. Dan saya katakan tadi masih ada sampai hari ini, bahkan memiliki negara yaitu negara Oman. Tokoh besarnya yang sekarang masih hidup, masih mereka pegang adalah Ahmad Al-Khalili. Ahmad Khalili Al-Ibadi memiliki buku judulnya Al-Haqq Ad-Damir. Al-Haqq Ad-Damir. Kebenaran yang kokoh, yang menghancurkan segala yang lain. Isinya, buku itu hanya tiga prinsip. Prinsip pertama, dia bahas bahwa fasiqul milli khalid mukhallad finnar. Orang fasik yang masih dalam agama Islam ini akan kekal nanti dalam neraka selama-lamanya. Seperti Khawarij. Yang kedua dibahas dalam buku itu tentang tidak mungkin Allah bisa dilihat. Berarti ingkar ru'yah. Ru'yatullah, yaumul qiyamah. Itu dibantah oleh mereka. Khususnya oleh pimpinan mereka, tokoh mereka, Ahmad Al-Khalili. Yang ketiga, membahas tentang khalqul Qur'an, bahwa Qur'an itu makhluk. Buku dia yang judulnya Al-Haqqud Damir. Qul inna a'udzukumullah, mungkin masih awet sampai sekarang, masih ada. Karena mereka tidak mengangkat senjata dan tidak memerangi kaum muslimin. Itu mungkin yang menyebabkan mereka masih eksis sampai sekarang, sehingga tidak terdengar suaranya, bahkan tidak terdengar beritanya. Qul inna a'udzukumullah. Ini Al-Ibadiyah. Tapi tetap saja yang namanya sesat, tetap sesat. Oh ini sesat, kelompok sesat yang baik. Tidak ada. Kelompok sesat semuanya jelek. Jangan dikatakan bahwa ini kelompok sesat yang paling baik. Bukan. Qul inna a'udzukumullah, paling tidak dikatakan ringan kerusakannya terhadap kaum muslimin mungkin. Tetapi sesat tetap sesat, bahwa ini adalah kelompok sesat Ibadiyah dan tidak meyakini bahwa Quran kalamullah. Kulluhum yasiruna ala hadzal manhaj, semuanya berjalan di atas manhaj batil ini yang menyelisihi manhaj ahli sunnah wal jamaah. Fayarawna anna al-Qur'ana makhluk, maka mereka semua berpendapat bahwa Quran adalah makhluk, diciptakan oleh Allah. Tidak mau menyatakan Allah berkata dan itu ucapan Allah, tapi mereka meyakini bahwa itu ciptaan Allah. Allah menciptakan kata-kata, menciptakan kalimat-kalimat. Qul inna a'udzubikumullah sudah pernah kita bahas bahwa efeknya, konsekuensinya sangat mengerikan. Dari ucapan itu yang kelihatannya ringan, itu kan cuma beda istilah saja. Sama-sama meyakini dari Allah, yang ini menyatakan ucapan Allah, yang ini menyatakan Allah yang menciptakan, sama saja. La, tidak sama antara keduanya. Berbeda jauh, syattan bainahuma. Syattan bainahuma. Baina samai wal ard. Jauh sekali perbedaannya antara langit dan bumi. Kalau menyatakan Quran kalam Allah, benar-benar meyakini bahwa Quran itu ucapan Allah, maka sempurna. Wa tammat kalimatu rabbika. Telah sempurna kalimat Rabbu. Tetapi kalau menyatakan itu adalah ciptaan Allah, berarti makhluk. Mana ada makhluk yang sempurna? Qul inna a'udzubikumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan selanjutnya, li'anna Allah 'indahum la yusaf bi annahu yatakallam. Kama annahu la yusaf bis sam'i wal basari wal ilmi wal iradati wa ghairi dhalika 'indahum. Kenapa mereka menolak bahwa Al-Quran ucapan Allah, dan mereka tetap bersikukuh, bersikeras bahwa yang namanya Quran itu ciptaan Allah, bukan ucapan Allah? Karena mereka tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat. Allah tidak mungkin memiliki sifat kalam. Allah tidak mungkin berbicara. Sebagaimana Allah juga tidak mungkin memiliki sifat mendengar, sifat melihat, sifat ilmu, sifat iradah, dan lain-lain. Ini Jahmiyahnya. Pengikut-pengikutnya disebut apa tadi? Afrah, bibit-bibit Jahmiyah. Masih kecil, masih baru tunasnya. Sehingga masih belum menolak sifat-sifat yang lain. Ada yang baru menolak dua sifat, ada yang baru menolak tiga sifat, ada yang sudah menolak 10 sifat, atau sebaliknya, dia menolak semuanya kecuali 10 sifat. Belum seperti Jahmiyah yang menolak seluruh sifat. Qul inna a'udzubikumullah, ada apa dengan Jahmiyah? Ada apa dengan Mu'tazilah yang menolak sebagian sifat, sebagian besar? Dan kenapa Jahmiyah menolak seluruh sifat? Kata Syekh Rabi' hafizahullah, bahwasanya mereka memiliki prinsip yang batil yang mereka pegangi sebagaimana prinsip dasar atau dianggap sebagai usul, sebagaimana Ahlus Sunnah berpegang dengan Quran, mereka berpegang dengan prinsip itu. Apa prinsipnya? Prinsipnya, kata mereka bahwasanya, kalau mereka berkata, innal ajsam makhluqah, li'annaha la tanfaku 'anil a'rad. Wal a'radu hadithah, wa ma la yanfaku 'anil a'radi fa huwa hadith. Ini prinsip mereka yang batil, yang menyatakan bahwasannya yang namanya sifat-sifat tidak mungkin ada kecuali pada jisim, pada benda. Dan benda yang tidak bisa terpisah dari sifat-sifat, maka itu jelas makhluk, kata mereka. Ini kaidah batil. Kaidah mereka yang sesungguhnya itu kaidah tentang makhluk-makhluk, mereka terapkan pada Allah. Bahwa yang namanya a'rad, a'rad itu artinya sifat-sifat. Tapi istilahnya mereka dengan istilah a'rad. Tidak mungkin berdiri sendiri tanpa jisim. Jisim itu jasad, jisim. Kalau ada jisim, baru ada sifat. Misalnya ada benda kelihatan begini, baru kemudian muncul sifat-sifatnya. Warnanya hitam, bentuknya lonjong, agak keras. Yang ini lain lagi. Ini benda juga. Berarti di sana ada a'rad. Apa a'radnya? Dia bening, dia dalam keadaan silinder, dan seterusnya. Kata mereka, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki a'rad, berarti benda. Kalau benda berarti makhluk. Ini kaidah yang mereka bikin sendiri untuk menyesatkan diri mereka sendiri. Kaum muslimin yang saya hormati, kembali kepada ucapan Syekh Rabi. Maka mereka berkata, ma la yanfaku 'anil a'rad fa huwa hadith. Maka apa yang tidak bisa terpisah dari sifat-sifatnya, maka berarti dia perkara baru, benda yang baru. Wastadallu, dan mereka berdalil dengan itu, kalau yang baru tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah qadim kata mereka. Dengan istilah mereka, qadim. Maka kalau ada yang baru hadis, maka itu jelas tidak mungkin sifat Allah taala. Kullu jismin hadisin makhluk. Semua jismin hadisin makhluk. Kemudian mulai mereka, bukankah berarti mereka bahas dengan akal mereka, dengan nukulihim, dengan akal-akal mereka sendiri. Berarti kalau Allah berbicara, berarti ada jasadnya, berarti ada mulutnya, berarti ada lidahnya, berarti enggak mungkin dong. Ini barakallahu fikum. Salah mereka sendiri. Mereka yang membayangkan sendiri, mereka yang menolak sendiri. Apakah ahlu sunnah ketika menyatakan Allah berbicara, mengatakan ada mulutnya? Tidak. Apakah ahlu sunnah berkata bahwa Allah berbicara berarti meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki lidah? Tidak. Satu ulama pun enggak ada yang berkata seperti itu. Dan semuanya secara ijma, para ulama ahlu sunnah berkata bahwa Allah berbicara dengan kita tidak tahu kaifiahnya seperti apa. Yang jelas dan pasti tidak sama dengan makhluk. Yang jelas dan pasti tidak sama dengan manusia. Tidak memiliki bibir, memiliki lidah, memiliki perangkat-perangkat ngomong, perangkat-perangkat berbicara. Wallah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Allah berbicara, Allah kuasa. Allah bisa berbicara. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah sebentar lagi bahwa mereka melakukan dua perkara. Syabbahu awalan thumma attalu. Berarti mereka melakukan dua perkara. Menyerupakan dulu Allah dengan makhluk, baru kemudian menolak. Allah berbicara, oh berarti sama dengan makhluk. Setelah itu, kalau gitu kita tolak. Tidak mungkin Allah berbicara. Jadi justru mereka melakukan dua kesalahan besar. Yang pertama at-tamtsil, yang kedua at-ta'til. Sama penentangannya, sama kesesatannya yang pertama dan kedua. Berarti dhalalah ala dhalalah. Berarti kesesatan di atas kesesatan. Abu Jahlain memiliki dua kebodohan. Yaitu pertama menyamakan Allah dengan makhluk. Setelah itu mereka tolak. Berbicara berarti seperti makhluk. Oh enggak mungkin. Maka semua sifat digitukan. Allah mendengar. Berarti kayak makhluk mendengar. Berarti punya telinga dong. Berarti enggak mungkin. Allah tidak mungkin mendengar. Bagaimana melihat? Melihat. Berarti Allah punya mata. Berarti kayak makhluk. Oh enggak mungkin. Berarti Allah tidak melihat. Bayangkan. Semua sifat-sifat ditolak dengan prinsip-prinsip batil. Yaitu tentang ard dan jisim. Jisim wa ard. Silakan. Siapa yang pernah belajar filsafat? Siapa yang membuka buku filsafat? Siapa yang mengkaji filsafat? Mesti pelajaran pertama. Bahwa al-insanu hayawanun natiq. Bahwa seluruh makhluk ini terdiri dari jisim wa arum. Maka manusia, jisimnya hayawan, makhluk hidup. Natiq, berbicara. Berbicara arumnya. Sedangkan hayawan, jisimnya. Batu, benda keras, baru kemudian dibahas warnanya, sifatnya, itu ardnya. Jadi semua terdiri dari jisim wa ard, jisim wa ard. Maka kalau Allah terdiri dari jisim wa ard, tidak mungkin. Kita tidak bilang jisim, ya kamu tidak bilang jisim, tapi bilang ard. Ard itu tidak mungkin, mungkin berdiri sendiri. Mungkin tidak berdiri sendiri lah ard. Secara akli memang gak terbayangkan ada merah. Apanya yang merah? Pokoknya ada merah. Ya gak mungkin. Sebab yang namanya merah itu sifat. Mesti ada pada sesuatu. Apanya? Benderanya merah atau batunya atau temboknya merah atau apa sesuatu. Ada jisimnya. Itu kata mereka. Maka kalau Allah memiliki sifat-sifat-sifat berarti ada jisimnya. Wah itu gak mungkin. Sesungguhnya sama dengan apa yang kita katakan tadi. Kalau mendengar berarti punya telinga. Kalau melihat berarti punya mata. Kalau berbicara berarti punya lidah. Akhirnya mereka tashbih dulu kemudian menolak. Kembali pada ucapan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Kata beliau, mereka dalam keadaan menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala yusaf bi annahu lahu wajhan. Mereka tidak mau mensifati Allah bahwa Allah memiliki wajah. Padahal disebutkan dalam Al-Qur'an berkali-kali, wajhullah, wajhullah, wajhullah. Mereka menolak. Wa anna lahu yadain, enggak mau menyatakan bahwa Allah memiliki tangan. Padahal disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentang tangan Allah, yadullah, yadullah. Berapa kali? Ila ghairi dzalik. Dan selanjutnya dan seterusnya. Apa alasannya? Sama seperti tadi. Kalau punya tangan, berarti seperti kita punya tangan gini. Wah, tak mungkin dong. Loh, kamu bayangkan sendiri dengan tasbih, kemudian kamu talak. Jangan. Jangan ditasbih dan harus diterima. Bahwa tangannya tidak mungkin seperti makhluk. Pasti tangannya sesuai dengan keagungan Allah. Saya tidak tahu seperti apa, karena Allah tidak mengkhabarkan kaifiahnya. Tapi yang pasti, sesuai dengan keagungannya, kemuliaannya, ketinggiannya, maka tangannya pun maha mulia, maha tinggi. Dan kita imani apa yang ada dalam Quran. Qul inna a'udzubikum mudah sesungguhnya. Enggak ada yang sulit, enggak ada yang susah. Dan mereka qasduhum min hadza ifsadul aqidah, kata Syekh hafizahullah, dan tujuan mereka berkata seperti itu adalah merusak akidah kaum muslimin. Tujuannya merusak akidah kaum muslimin. Wa in kanu yatadhaharuna anna qasdahum at-tanzih. Tanzihullah, walaupun mereka menampakkan seakan-akan mereka mensucikan Allah, walaupun mereka menampakkan seakan-akan mensucikan Allah. Maha suci Allah, enggak mungkin punya tangan. Maha suci Allah, enggak mungkin Allah mendengar. Maha suci Allah, enggak mungkin Allah melihat. Nanti seperti makhluk. Yatatahharun. Mereka berpura-pura menampakkan, membela dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan dari penyerupaan dengan makhluk, katanya. Enggak mungkin Allah sama dengan makhluk, enggak mungkin punya tangan. Wa hadza za'mun batil. Dan itu adalah keyakinan batil atau alasan yang batil, alasan yang dibuat-buat. Dusta. Fa inna sifatir rabb subhanahu la tushbihu sifatil makhluqin. Karena sifat-sifat Allah tidak mungkin menyerupai sifat-sifat makhluk. Kenapa? Kok kalian mensucikannya dari sifat-sifat itu? Allah sebutkan tangan Allah, dia mensucikan. Maha suci Allah, enggak mungkin punya tangan. Allah katakan sami'allahu liman hamid, maha mendengar. Dikatakan enggak mungkin. Maha suci Allah, enggak mungkin punya pendengaran. Nanti seperti makhluk. Dikatakan bahwa Allah berbicara kalam, maha suci Allah, enggak mungkin Allah. Qul inna a'udzubikum Allah. Kamu ini sedang mensucikan Allah apa sedang menentang Allah? Ayat-ayat tadi menyatakan dengan tegas bahwa Allah berbicara, wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa. Wa kallamahu rabbuh. Allah mengajak bicara dia. Sangat jelas, sangat tegas. Kenapa kamu tolak? Oh, enggak mungkin. Maha suci Allah, enggak mungkin berbicara. Jangan sifatnya yang ditolak kalau mau mensucikan. Kalau mau mensucikan Allah, jangan sifatnya yang ditolak. Sifatnya kita terima, karena itu dari Allah. Allah benar-benar berbicara pada Musa, tapi tentunya maha suci Allah. Tidak mungkin pembicaraan seperti makhluk. Enggak mungkin cara berbicara yang seperti manusia, seperti makhluk-makhluk. Enggak mungkin. Pasti kalamullah, ucapan Allah maha sempurna, maha mulia, maha tinggi, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak diberitahu secara rinci seperti apa. Selesai. Ini kalau mau mensucikan Allah. Berarti alasan mereka menolak sifat mensucikan Allah itu kadzabu, mereka berdusta. Mereka hanya menampakkan seakan-akan mensucikan Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka penentang Allah Subhanahu wa taala. Qala bahwa Ar-Rabb Ta'ala, fa inna sifatir Rabb Subhanahu wa Ta'ala la tushbihu sifatil makhluqin. Karena sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Lahu asma'un wa sifatun taliqu bihi wa bi'azamatihi. Allah memiliki sifat-sifat, memiliki nama-nama yang semuanya sesuai dengan keagungan Allah. Walil makhlukin, dan makhluk-makhluk punya nama-nama, punya sifat-sifat yang sesuai dengan keadaan makhluk dan kemanusiaannya, kemakhlukannya. Fala tashabu bainan naw'aini, maka tidak sama antara dua jenis sifat tadi, walaupun kebetulan sama lafadznya, walaupun kebetulan sama maknanya. Alhamdulillah. Adapun Jahmiyah sudah jelas menolaknya karena Allah tidak mungkin punya sifat, maka ditolak semuanya. Yang aneh adalah mereka-mereka yang mukhannathin atau mukhannathin, Mu'tazilah banci atau Jahmiyah-Jahmiyah banci. Menerima sifat sebagian, menolak sebagian. Yang mendengar, sifat mendengar diterima. Sifat melihat diterima. Tapi sifat kalam tidak diterima. Kenapa? Ada apa denganmu? Apa bedanya sifat kalam dan sifat mendengar dan melihat? Mereka berkata tentunya kalau mendengar dan melihat, Allah enggak mungkin. Kalau enggak mendengar, enggak melihat, ya berarti enggak mungkin bisa ngatur alam semesta. Ya berarti sama dengan makhluk mendengar. Ya enggak dong. Allah maha mendengar. Kalau makhluk pendengarannya terbatas. Allah maha melihat. Makhluk penglihatannya terbatas. Kenapa kalau di sini kamu cerdas? Kenapa enggak mengatakan ucapan yang sama dengan kecerdasan yang sama ketika berbicara kalam? Tentunya kalau kalam Allah maha sempurna, enggak mungkin seperti ucapan kita yang sangat lemah, terbatas. Sama saja toh. Dan tidak mungkin sama dengan makhluknya. Bisa toh kita katakan seperti itu? Kenapa? Ya mukhannasin, wahai Mu'tazilah banci, wahai Jahmiyah banci. Dari sini menerima, di sini menolak. Padahal sama perkaranya. Ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau pakai kaidah tadi, oh ini jisim wa'ard dan seterusnya. Kalau jisim wa'ard, semuanya ditolak. Berarti semua sifat, termasuk pendengaran, penglihatan, termasuk semua sifat. Menurut keyakinanmu harus ditolak semuanya. Dan itu kufrun. Itu adalah kekafiran. Kembali kepada kitab. Qala Syekh hafizahullah. Maka fala tashabuha bainan naw'aini. Maka tidak ada kesamaan antara dua jenis sifat tadi. Jihatil haqiqah wal kaifiyah. Dari sisi mana enggak samanya? Enggak samanya dari sisi kaifiyah, dari sisi haqiqah. Hakikatnya dan kayak apanya tidak sama. Wa in kana tashtariku fil ma'na wal lafz, walaupun sama lafaz dan maknanya. Allah melihat, makhluk melihat. Lafaznya sama. Basar, qabasar. Yubsir, yubsir. Allah yasma' wal makhluk yasma'. Tetapi tidak sama. Mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Dan mendengarnya makhluk tidak sama dengan mendengarnya Allah SWT. Baik. Fis ala dhalika kulli. Silakan kiaskan semuanya. Semua sifat-sifat. Yang untuk makhluk, ia sesuai dengan keadaan makhluk. Yang untuk Allah tentunya sesuai dengan keagungan Allah, kemuliaan Allah, kesempurnaan Allah. Jangan disamakan dengan makhluk. Walaupun kebetulan lafadznya sama, kalam. Allah berbicara. Tentunya tidak sama dengan pembicaraan makhluk. Maka walaupun lafadznya mungkin sama, disebut yadullah, tangan Allah, disebut dengan wajhullah, wajah Allah, tetapi tentunya tidak sama antara keduanya. Fala tashabuha bainan naw'ain. Wa hadha ma yusamma bil mutawati', lakinnaha la tashtarik fil haqiqati wal kayfiyah. Maka inilah yang dikatakan mutawati'. Satu lafaz berbeda makna. Disebutkan dalam Al-Qur'an, wa imra'atul 'azizi turawidu fataha wa imra'atul 'aziz. Siapa al-'aziz itu? Hah? Siapa Al-Aziz dalam ayat itu? Dan istrinya Al-Aziz mengganggu anak angkatnya. Baik. Al-Aziz raja, penguasa. Ya. Tapi ketika bicara tentang Allah, wa huwal azizul hamid, dan Allah Al-Aziz. Apakah sama Al-Aziznya yang tadi penguasa Mesir dengan Al-Aziznya Allah Subhanahu wa taala? Ya beda. Izzatul makhluk, ya sekelas makhluk lah. Menguasai kotanya, menguasai negerinya. Jangankan menguasai alam semesta, menguasai kerajaan tetangga saja belum. Bahkan yang dikuasainya di negerinya saja, banyak yang membelot di bawahnya. Banyak yang menentang. Dan gak bisa menguasai secara keseluruhan. Itu baru manusianya saja. Yang jinnya, makhluk, binatang-binatangnya, gak bisa diatur oleh dia. Tetapi bisa dikatakan dengan Al-Aziz, tentunya sekelasnya. Itu mutawatir namanya. Tawatuk fil lafad. Lafadnya sama. Tapi maksudnya berbeda. Maka ya khudunin a'azakumullah. Lafad dan maknanya kita pahami. Al-Aziz artinya yang mulia. Tetapi yang mulia bagi manusia dengan yang mulia bagi Allah yang berbeda. Kau muslim yang sahur nanti. Kembali kepada kitab. Wahada huwa madhabu ahli sunnati wal jamaah. Maka inilah madhab ahli sunnah wal jamaah wa daliluhum ala dhalika min kitabillah. Inilah madhab ahli sunnah wal jamaah. Meyakini sifat-sifat Allah, tetapi kaifiyahnya sesuai dengan kemuliaan Allah dan tidak sama dengan makhluk. Ini madhab ahli sunnah. Dalilnya ucapan Allah SWT. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Wa in ahadun. Kalau ada seorang yang minta perlindungan kepadamu di negerimu, fa'ajirhu, berilah perlindungan. Kalau ada minal musyrikin, orang kafir, musyrik, minta perlindungan ke negeri Islam, berilah perlindungan. Kenapa? Apa hikmahnya? Hatta yasma'a kalam Allah. Hingga dia mendengar ucapan Allah. Diidhafahkan kalimat kalam kepada lafzu jalalah Allah. Disandarkan sifat kalam kepada Allah. Kalamullah. Hatta yasma' kalam Allah. Kalam Allah. Ucapan Allah. Jelas. Dan juga dikatakan yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Mereka menginginkan untuk merubah kalam Allah. Sama. Diidhafahkan kepada Allah SWT. Adhafahu ila nafsi. والأدلة من السنة ومن إجماع الأمة كثير على هذه المسألة. Dan dalil-dalil dari sunnah nabawiyah, hadis-hadis yang sahih, dan juga dari ijma para ulama dari kalangan salaf, para sahabat dan tabi'in dan tabi'ihim, sangat banyak dalam masalah ini. فهي مسألة يقينية بلا شك. Maka perkara ini perkara yang yakin dengan tiada keraguan. Bahwa Al-Quran ucapan Allah. Wala yu'athir fiha ikhtilafu ahli dhalal. Dan enggak ada ngaruhnya. Sama sekali enggak mengganggu, enggak berpengaruh perselisihan dari kalangan ahli dhalal. Penyelisihan mereka-mereka kelompok sesat dari Jahmiyah, Mu'tazilah, Zaidiyah, Syiah, Ibadiyah, wal Khawarij. Enggak ngaruh sama sekali. Kenapa? Karena mereka bukan orang-orang yang menjadi panutan. Mereka bukan tokoh-tokoh ulama. Mereka bukan uswah. Mereka sama sekali orang-orang yang tidak yu'tamad. Tidak jadi sandaran. Maka biarkan. Riak-riak kecil tadi tidak ngaruh pada gelombang besar. Yaitu keyakinan sunnah wal jamaah. Bahwa Al-Quran kalamullah. Ucapan Allah SWT. Wahuwa fardun min afradi kalamihi subhanahu wa ta'ala. Setelah meyakini sifat kalam bagi Allah, maka Al-Quran adalah salah satu dari ucapan Allah. Berarti ucapan Allah bukan hanya Quran, tapi itu adalah fardun min afradi kalamillah. Itu salah satu dari ucapan Allah. Atau diantara bentuk kalam Allah, diantara ucapan Allah adalah Al-Quran. Allah yatakallam wa la yazalu yatakallam mata syaa idza syaa bima syaa. Allah Subhanahu wa taala tetap memiliki sifat kalam azalan wa abadan. Azalan sejak dulu tanpa permulaan. Abadan selama-lamanya tanpa akhir. Allah tetap memiliki sifat kalam. Itu mana yatakallam wa la yazalu yatakallam. Dan terus menerus memiliki sifat kalam. Hati-hati. bukan terus-menerus berbicara, tidak. Ini berkait dengan kehendak. Kalau berkait dengan kehendak, berarti kapan Allah kehendaki? Allah berbicara. Kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak berbicara. Tetapi sifat kalamnya selalu dan terus-menerus ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan dengan kalimat, La yazalu yatakallam mata sya'a. Allah terus memiliki sifat kalam dan Allah berbicara semaunya. Kapanpun Allah mau, apapun yang Allah akan katakan, itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Ida sya'a. Kalau Allah kehendaki. Bima sya'a. Dengan apapun yang Allah kehendaki. Mausufun bil kalam. Allah disifati dengan sifat kalam. Dan Al-Quran itulah contoh kalamullah. Di samping itu ada Injil, kalamullah. Ada Taurat, kalamullah. Ada Zabur, kalamullah. Hanya saja, karena mereka-mereka kaum Yahudi dan Nasrani merubah-rubahnya, mengganti-gantinya, menambah dan mengurangi, akhirnya sudah tidak otentik lagi. Kita tidak yakin bahwa itu ucapan Allah, karena jangan-jangan itu tambahan mereka. Mau dikatakan yang ini bukan, jangan-jangan benar-benar dari Allah. Maka tidak bisa diyakini secara pasti yang ini atau yang itu ucapan Allah. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, Al-Quran yang menasakh, yang memansuhkan hukum-hukum yang ada pada Taurat dan Injil. Dan Allah perintahkan semua orang yang pernah beriman pada Musa dan Isa, diperintahkan pula untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan untuk mengikuti Al-Quran. Dan Allah katakan, Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dan sesungguhnya urusannya, kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya katakan, kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah. Apa artinya yaqulu? Fayaqulu kun. Hah? Apa artinya yaqulu? Berkata. Jadilah, maka jadilah dia. Maka kalau Allah menghendaki sesuatu untuk menciptakan sesuatu, Allah tinggal katakan jadilah, maka jadilah dia. Berarti semua makhluk ini diciptakan dengan kun, dengan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak berbicara, bagaimana menciptakannya? Bagaimana menghendaki sesuatu kalau tidak menyatakan kun? Karena bin a'azakumullah, ini aneh mereka ini. Ahlul dalal, benar-benar orang-orang yang wairu aqil, tidak berakal mereka. Mereka bukan ulul albab, bukan orang-orang yang memiliki lub, memiliki pemikiran, memiliki pemahaman, cerdasan. Kau muslimin yang saya hormati, bagaimana Allah akan memerintahkan dengan perintah-perintahnya? Bagaimana Allah akan melarang dengan larangan-larangannya? Kalau Allah tidak berbicara. Barakallahu fikum. Mereka mengatakan ini perintah Allah, ini larangan Allah. Kamu meyakini katanya Allah tidak berbicara, bagaimana memerintahkan? Kamu meyakini Allah tidak berbicara, bagaimana melarang? Ini keanehan mereka. Banyak kontradiksi di dalamnya. Adapun ahlus sunnah, alhamdulillah, tidak terdapat pada keyakinan mereka kontradiksi sedikit pun. Semuanya klop bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, dan diantara pembicaraannya adalah Al-Quran, dan Allah memerintahkan, itu juga ucapan. Allah melarang, itu juga ucapan. Allah menciptakan dengan kalimat kun, jadilah, itu juga ucapan. Dan semuanya ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memiliki sifat kalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Kallama Musa bikalamin, sami'ahu Musa. Allah berbicara, dan didengar pembicaranya oleh Musa. Dan kemudian dikirimkan oleh Musa kepada Fir'aun bahwa Allah berkata. Berarti Musa juga menggambarkan pada Fir'aun bahwa Allah berbicara. Wa min kalamihi al-Qur'an. Dan di antara ucapannya adalah Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Ada permasalahan yang perlu dijelaskan lagi tentang masalah idhafah. Akan kita bahas insyaAllah pada kajian mendatang biiznillahi ta'ala. Bahwa apakah semua yang disadarkan pada Allah berarti sifat Allah? Sebagaimana dikatakan tadi, bahwa kalamullah adhafahu, adhafal kalam ila nafsi. Allah nisbatkan kalam pada dirinya, maka jelas itu adalah sifatnya. Berarti dinisbatkan kepada Allah berarti sifat Allah. Tetapi sesungguhnya nanti akan dibahas oleh Syekh, tidak mesti demikian. Kalau disandarkan pada Allah dalam bentuk benda, benda maka ia itu makhluk, bukan sifat. Tetapi kalau makna, maka itu adalah sifat Allah. Ini akan kita bahas insyaAllah pada kajian mendatang billahi ta'ala. Berarti yang namanya idhafah bisa yang disadarkan pada Allah ada benda-benda, ada makna-makna. Kalau benda-benda disebutkan pada Allah, biasanya maknanya ciptaan Allah, artinya makhluk. Tetapi kalau yang disebut kepada Allah adalah makna, seperti ketinggian, kemuliaan, itu bukan benda. Kemuliaan Allah, ketinggian Allah, maka apa itu? Ya jelas sifat Allah, kebesaran Allah. Tapi bagaimana kalam? Benda? Bukan. Itu makna juga. Bagaimana kita ngerabanya? Benda itu bukan benda. Berarti itu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu ringkasnya. Kita akan bahas insyaallah pada kajian mendatang billahi taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.